بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الافتخار والبغي. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى نهيا عن الافتخار والبغي، وكل منهما من الصفات المذمومة التي جاءت الشريعة بالتحذير منها والنهي عنها، وذلك أن كل من الافتخار والبغي استطالة على عباد الله، لكن المفتخر يستطيل بشيء هو من أوصافه، كان يكون عنده مال فيستطيل بماله، أو عنده جاه فيستطيل بجاهه. وأما البغي فهو الاستطالة بأمور لا يتصف بها العبد، وكل منهما تعد وتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وهذا فيه التحذير من تزكية النفس والعجب بها والتفاخر. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي هذه الآية التحذير من البغي والنهي عنه، وبيان أن أهله لهم العذاب الأليم يوم القيامة. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. وهذا الحديث فيه النهي عن الاستطالة على عباد الله بنوعيها الفخر والبغي، لأن الفخر والبغي كل منهما استطالة على عباد الله. وإذا كان المرء استطال على عباد الله بحق، أي أوصاف هو متصف بها، فهذا فقد افتخر. وإن كان قد استطال عليهم بغير حق بأوصاف ليس متصفا بها فقد بغى، ولا يحل هذا ولا هذا، كل من الفخر والبغي كل منهما مذموم، وكل منهما من الاستطالة على عباد الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف، وروي بنصبها أهلكهم. وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحتهم في كتابي الأذكار. والشاهد من إراده لهذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا كان ذلك عن عجب بنفسه ورؤية لها وتصاغر للناس وازدراء بهم فهذا محرم، لا يزكي الإنسان نفسه ولا يرى تميزه على الآخرين تعاليا عليهم وفخرا، بل جاء الإسلام بالنهي عن ذلك، النهي عن الإعجاب بالنفس والنهي عن احتقار الآخرين والافتخار عليهم أو البغي، فهذا كله مما جاء الشرع بذمه والتحذير منه. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, Radio Roja, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Bab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah bab yang baru, yaitu bab tentang larangan membanggakan diri dan berbuat zalim kepada orang lain. Membanggakan diri dan berbuat zalim kepada orang lain, kedua tindakan ini merupakan tindakan yang buruk. Kedua sifat ini juga merupakan sifat yang jelek yang dilarang oleh syariat Islam, karena keduanya merupakan kezaliman. Membanggakan diri merupakan kezaliman seseorang dengan apa yang ada pada dirinya. Kezaliman seseorang dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Sedangkan menzalimi orang lain adalah kegiatan atau tindakan berbuat zalim kepada orang lain. Kegiatan berbuat zalim atau tindakan berbuat zalim terhadap orang lain dengan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang tersebut kepada orang lain. Dan keduanya merupakan perbuatan zalim kepada manusia. Keduanya merupakan perbuatan zalim kepada manusia. Karena yang membanggakan diri, dia membanggakan dirinya merendahkan orang lain. Membanggakan dirinya otomatis merendahkan orang lain. Sedangkan berbuat zalim, dia berbuat zalim kepada orang lain dengan sesuatu yang orang lain tersebut tidak pantas mendapatkannya. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi, mendatangkan beberapa dalil untuk membahas bab ini. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُزَقُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Allah lah yang lebih tahu siapakah orang yang bertakwa kepadanya. Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Ayat ini di dalamnya terdapat larangan untuk memuji diri sendiri, larangan untuk ujub terhadap diri sendiri. Allah juga berfirman di dalam ayat lain, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan adalah pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan dia melampaui batas di muka bumi dengan tanpa kebenaran, tanpa mengindahkan kebenaran. Merekalah orang yang mendapatkan azab yang pedih. Di dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari tindakan berbuat zalim kepada orang lain, juga tindakan melampaui batas kepada orang lain, bahwa mereka telah terjatuh ke dalam kesalahan dan bagi mereka azab yang sangat pedih. An-Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis yang lain yang menerangkan tentang perintah untuk saling bertawadhu dan larangan untuk saling membanggakan diri, larangan untuk saling menzalimi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadamu, telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian semua saling bertawadhu. Agar apa? Hatta la yabghiya ahadun ala ahad. Agar seseorang di antara kalian tidak saling, agar seseorang di antara kalian tidak menzalimi orang lain. Wa la yafkhara ahadun ala ahad. Dan agar seseorang di antara kalian tidak membanggakan diri atas orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam hadis ini terdapat larangan menzalimi orang lain. Terdapat larangan menzalimi orang lain dengan dua macam. Dua macam tindakan, yaitu membanggakan diri dan berbuat zalim dengan melampaui batas kepada orang lain. Kedua-duanya merupakan tindakan menzalimi orang lain. Kedua-duanya merupakan tindakan menzalimi orang lain. Karena yang membanggakan diri, dia membanggakan diri dengan apa yang ada pada dirinya untuk merendahkan orang lain, untuk memandang, karena dia memandang remeh orang lain, sehingga orang lain juga akan merasa terzalimi. Adapun tindakan menzalimi orang lain, jelas itu merupakan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Dua-duanya merupakan suatu kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada yang lainnya. Ahli bahasa mengatakan bahwa kata al-baghyu adalah maknanya at-ta'addi wal-istitalah. At-ta'addi adalah berbuat zalim kepada orang lain, wal-istitalah dan melampaui batas dalam perbuatan zalim tersebut. Hadis yang berikutnya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nas," apabila seseorang mengatakan manusia semuanya telah rusak. Manusia semuanya telah rusak. Fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang paling rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan bahwa riwayat yang masyhur adalah dengan kata-kata ahlakuhum. Ahlakuhum dengan dibaca rafa, di dhammah huruf kafnya ahlakuhum, bahwa orang ini merupakan orang yang paling rusak. Dan ada riwayat lain yang mengatakan fahuwa ahlakahum dengan dinasab, dengan di fathah kafnya. Artinya bahwa orang ini telah merusak manusia. Orang ini telah merusak manusia yang rusak tersebut. Dan ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan untuk mengatakan halakan nas, bahwa orang-orang telah rusak semua. Larangan ini adalah bagi orang yang mengatakannya karena dia ujub terhadap dirinya sendiri. Dia merasa takjub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Dia meremehkan orang lain dan merasa bangga, merasa tinggi atas orang lain. Inilah yang diharamkan. Adapun bagi orang yang mengatakannya karena dia melihat memang keadaan manusia, orang-orang memang ternyata mereka dalam keadaan yang kurang pada perkara dunia mereka, dan dia mengatakan hal tersebut bukan karena membanggakan diri, tapi karena sedih dengan keadaan umat tersebut, sedih dengan keadaan agama, maka ini tidak mengapa. Imam Nawawi mengatakan, maka hal tersebut tidak mengapa. Dan Imam Nawawi mengatakan, beginilah para ulama menafsirkan hadis ini, dan mereka merinci maknanya. Di antara orang yang mengatakan pendapat ini, dari para imam yang terkenal adalah Imam Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Humaydi, dan imam-imam yang lainnya rahimahumullah. Dan aku telah menjelaskan, Imam Nawawi mengatakan, dan aku telah menjelaskan hal ini dalam kitabku yang namanya Al-Adhkar. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. وهذه الترجمة معقودة لبيان النهي عن التهاجر بين المسلمين وتحريم ذلك فوق ثلاثة أيام وهذا النهي إنما هو فيما يكون التهاجر فيه بسبب الدنيا وحظوظ النفس، فعفي عنه فيما هو أقل من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فأقل عفي عن ذلك، لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ثلاثة أيام فأقل ليرجع ويزول ذلك العارض. أما إذا كان الهجر لبدعة في المهجور زجرا له أو فسقا يظهره ويعلنه زجرا له، فهذا لا بأس به للمصلحة الشرعية وإن زاد على ثلاثة أيام. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذه فيها ذكر أخوة الإيمان وما تقتضيه من ألفة ومحبة وعدم تباغض وتهاجر وبعد عن كل سبب يفضي إلى ذلك. وقال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا فيه النهي عن فعل ما يؤدي إلى الإثم والعدوان، عدوان المسلمين بعضهم على بعض تقاطعا وتدابرا وهجرانا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. تقدم الحديث قريبا يعني قوله لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا من غير حديث أنس. والشاهد من إرادة هذا الحديث هنا قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وكلا الحديثين حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي أيوب فيهما التحذير من التهاجر فوق ثلاث، وأن هذا أمر لا يحل، أي يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والهجر هو مفارقة المرء كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما، يلتقيان فلا يكلمه ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه عند التلاقي والاجتماع. ومفسر في حديث أبي أيوب قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي كل منهما يعرض عن صاحبه، فهذا هو التهاجر، وقد جاء الإسلام بالنهي عن ذلك. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي يبدأ صاحبه بالسلام. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang haramnya saling menghajar, saling memboikot di antara kaum muslimin di atas 3 hari atau melewati waktu 3 hari kecuali karena bid'ah, kecuali karena sebab tindakan bid'ah yang dilakukan olehnya, yang dilakukan oleh orang yang diboikot tersebut, atau karena orang tersebut menampakkan tindakan kefasikan, atau karena yang lainnya, karena maslahat-maslahat yang dari maslahat agama. Bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang haramnya memboikot, haramnya tindakan memboikot di antara kaum muslimin melebihi 3 hari kecuali karena maslahat agama. Larangan memboikot ini disebabkan, ini khusus jika dalam hal dunia. Larangan untuk memboikot ya di antara kaum muslimin adalah bila sebabnya adalah sebab yang duniawi, atau karena perkara yang ada pada diri orang tersebut. Dan memboikot ini dimaafkan atau tidak mengapa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa apabila tindakan tersebut kurang dari 3 hari. Karena apa? Karena memang sudah menjadi tabiat manusia, dia itu kadang marah dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, dengan apa yang dilakukan oleh temannya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Menjadi tabiat manusia, dia akan marah dengan sesuatu yang tidak dia senangi. Sehingga ketika dia marah, mungkin dalam waktu 1-2 hari, dia tidak ingin mengajak bicara kepada orang tersebut. Namun, hal ini hanya terbatas sampai 3 hari, hanya dibolehkan hanya sampai 3 hari, agar kaum muslimin tersebut, agar orang Islam tersebut, orang muslim tersebut bisa kembali baik kepada orang yang menyakitinya, atau orang yang mengganggunya, atau orang yang menjadikan dia sakit hati. Apabila hajar atau tindakan memboikot tersebut karena urusan bid'ah ya, karena sebab bid'ah yang dilakukan oleh orang tersebut, dia dinasihati kemudian tidak mendengar, maka hal ini dibolehkan. Karena walaupun sampai 3 hari lebih ya, dibolehkan karena hal ini merupakan maslahat, maslahat yang berhubungan dengan agama, dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Sesungguhnya kaum mukminin adalah manusia yang bersaudara. Maka hendaklah kalian memperbaiki hubungan di antara 2 saudara kalian, di antara 2 orang yang saling bertikai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kaum mukminin adalah saudara. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang karena keimanan. Dan ayat ini menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperkuat tali persaudaraan tersebut, untuk memperkuat tali persatuan di antara kaum muslimin. Dan ayat ini juga secara tidak langsung melarang kepada kita melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan kaum muslimin berpecah, menjadikan kaum muslimin tidak bersatu, menjadikan mereka bertikai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling bantu membantu pada tindakan dosa dan tindakan menyakiti orang lain. Ini juga merupakan larangan bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, agar kita tidak melakukan kerjasama di dalam perbuatan dosa atau perbuatan yang menjadikan kaum muslimin bertikai. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, saling menjauh. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk membaikat saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini telah lalu pada bab yang lalu, bab sebelumnya. Dan syahid dari hadis ini atau maksud dari hadis ini adalah perkataan yang paling akhir, yaitu tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk membaikat saudaranya lebih dari 3 hari. Diriwayatkan pula dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin." Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu, kemudian saling membelakangi, saling menjauh, saling tidak berusaha untuk tidak melihat, tidak berbicara. Dan sebaik-baik dari keduanya adalah orang yang memulainya dengan salam dari kedua orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis yang berikutnya adalah hadis dari dua hadis, yaitu hadis dari Anas dan hadis dari Abu Ayyub. Keduanya menunjukkan kepada kita haramnya menghajar atau memboikot sesama saudara kita, sesama muslim, lebih dari 3 hari. Dan yang dimaksud dengan hajar di sini sebagaimana telah lalu, yaitu jika seorang muslim menjauh atau tidak mengajak bicara atau tidak mau diajak bicara, dan keduanya saling bertemu, dua muslim yang saling bertemu, apabila mereka tidak mau bicara atau yang diajak bicara tidak mau menyahut, ini yang dimaksud dengan hajar atau memboikot. Dan makna ini telah ditafsirkan atau telah diperinci di dalam hadis Abu Ayyub yang telah kita baca, ya, bahwa orang ini bertemu, keduanya bertemu, kemudian saling menjauh. Ini yang dimaksud dengan hajar. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling baik dari keduanya adalah orang yang memulainya dengan salam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'malu fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allahu li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a illa امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. وهذا معاشر المستمعين يدلنا على خطورة التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع، وأن من كان كذلك فإنه عند عرض الأعمال كل اثنين وخميس يكون شأنه كما جاء في الحديث، يغفر لكل مسلم ومسلمة إلا هذا الذي بينه وبين أخيه شحناء. يقال اتركوا هذين حتى يصطلحا. وهذا حرمان عظيم جدا وخسران كبير، وينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور التي تكون سببا لضعف نصيبه وحظه من نيل غفران الله سبحانه وتعالى. ويستفاد منه أن وجود الشحناء متسببة في تأخر نيل الغفران حتى يصطلح كما جاء في الحديث. قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش الإفساد وتغير قلوبهم وتقاطعهم، وهذا فيه أن التقاطع والتدابر من صنيعة الشيطان واتباع خطواته، وأنه يحرش بين المؤمنين حتى يوجد بينهم القطيعة والتدابر والبغضاء. ويستفاد من ذلك أن التهاجر بين المسلمين والتقاطع أمر يرضاه الشيطان ولا يحبه الرحمن سبحانه وتعالى، بل جاء رسوله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه، وأنه أمر لا يحل للمسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه أن هذا الأمر من الكبائر، لأن الوعيد بالنار لا يكون إلا على ما هو كبير وعظيم. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja a'azzani Allah wa iyyakum, hadis yang berikutnya di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau telah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amalan-amalan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada pertikaian, ada permusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tinggalkan dua orang ini sampai mereka berdua saling bersahabat atau kembali bersahabat kembali berdamai. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, ma'asyiral mustami'in, kita semuanya para pendengar dan para pemirsa Roja TV, bahwa tindakan saling menjauh atau tindakan saling memutuskan hubungan merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Tindakan yang sangat berbahaya. Mereka yang melakukan hal ini akan mendapatkan ancaman yang ada di dalam hadis yang kita baca tadi, bahwa orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalnya ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Bagaimana seorang hamba tidak diampuni dosa-dosanya. Dan ini juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauh, agar kaum muslimin menjauh dari tindakan-tindakan seperti ini, agar apa? Agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menghajar atau membaikat saudara kita merupakan sebab diakhirkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk orang-orang yang sholat di Jazirah Arab menyembahnya. Syaitan telah berputus asa dalam hal penyembahan orang-orang yang sholat di Jazirah Arab kepadanya. Orang-orang yang di Jazirah Arab menyembah kepada syaitan. Syaitan telah putus asa dalam hal ini. Akan tetapi syaitan masih berharap di dalam tindakan mengadakan permusuhan di antara mereka, agar kaum muslimin saling bermusuhan. Ini adalah harapan dari syaitan. Syaitan masih berharap dalam hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa tindakan saling memutus hubungan, tindakan saling menjauh di antara kaum muslimin merupakan perbuatan syaitan. Dan ini juga tindakan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan itu juga merupakan makar dari syaitan agar kaum muslimin saling bermusuhan. Tindakan seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan hadis-hadis yang memperingatkan dari hal ini. Ini tidak dibolehkan bagi kaum muslimin. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk membaikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3. Maksudnya 3 hari atau 3 malam. Faman hajara akhah, faman hajara fawqa thalath. Barang siapa yang menghajar saudaranya lebih dari 3 dan dia mati, maka dia akan masuk neraka. Dan di dalam hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa menghajar atau tindakan memboikot saudara kita sesama muslim merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Karena apa? Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan masuk neraka. Dan setiap dosa yang diancam masuk neraka, setiap dosa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melakukannya akan masuk neraka, dimasukkan oleh para ulama sebagai dosa besar. Maka hendaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal ini karena dosanya yang sangat agung. Qala rahimahullah wa an Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa qala as-Sulami as-Sahabi radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanatan فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أيضا فيه التحذير من هجران الأخ فوق 3، وأن من هجر أخاه لمدة سنة أي هجره لمدة طويلة فهو كسفك دمه. وهذا دليل كما تقدم على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن تشبيه ذلك بسفك الدم وسفك الدم من الكبائر دليل على أن هذا العمل أيضا من الكبائر. حديث yang berikutnya, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja azani Allah wa iyyakum, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hirash Hadrat Ibn Abi Hadrat Al-Aslami. Ada yang mengatakan As-Sulami, seorang sahabat yang sangat mulia radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghajar, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun maka itu seperti dia menguncurkan darah orang tersebut. Maka tindakan tersebut seperti tindakan mengucurkan darah saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya larangan untuk menghajar, untuk memboikot lebih dari atau memboikot selama setahun. Dan barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, maka tindakan itu seperti tindakan mengucurkan darahnya, tindakan membunuh. Dan ini merupakan dalil bahwa tindakan menghajar adalah tindakan kabirah atau dosa besar. Maka hendaknya kita tidak melakukannya, karena membunuh saudara kita sesama muslim merupakan dosa besar. Oleh karenanya, karena memboikot disamakan dengan menghajar, memboikot disamakan dengan membunuh, maka itu menunjukkan bahwa tindakan memboikot kaum muslimin atau saudara sesama muslim adalah dosa besar, sebagaimana dosa membunuh merupakan dosa besar. Wa sallallahu azza wa jalla أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang baik, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan dan ucapan yang benar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mendengar dan zat yang pantas untuk diharapkan darinya pengabulan doa.